jangan takut, jangan resah. Bila lampu kamar mulai dipadamkan, kau selalu menyanyikan lagu ini. Dan nanti kau tidur berselimut mimpi. Jangan lupa asap, kita punya janji. Semakin cepat kita tidur, semakin cepat kita bertemu kembali. Berdoa sebelum kita tidur, jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Berdoa sebelum kita tidur, jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Jangan takut akan gelap, karena gelap melindungi diri kita dari kelelahan. Sebelum kita tidur, jangan lupa cuci kaki tangan.